Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Berikutnya hadis kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di bab Majaa min at-taghrib fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab yaitu sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah namun ibadah tersebut dilakukan di tempat atau di kuburan orang saleh. Maka bagaimana dengan orang yang beribadah kepada kuburan tersebut? Tentu lebih lagi. Ya, lebih parah lagi maksudnya. Ya, hadis kedua beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, walahuma anha, masih dari riwayat Bukhari, walahuma, lihat itu di Syarhul Kalimat ai Al-Bukhari wal Muslimin, masih hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anha, dari beliau yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, ya, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ya nazala yaitu malaikat maut datang kepada Rasulullah SAW, tafiqa yatrahu khamisatan, maka beliau mulai segera menutup ya atau mengambil khamisah, sepotong kain lahu, milik beliau, ala wajhi, untuk ditutup ke wajah beliau. Faida tamma, apabila napas beliau merasa sesak biha, karena kain tersebut yang ada di wajah beliau, kasyafaha, maka beliau pun membuka kembali, menyingkap kembali kain tersebut. Faqala, maka beliau bersabda, wa huwa kadzalik, dalam keadaan demikian, yaitu ketika beliau sesak karena sakit ya. Ini beberapa hari menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la'anatullah alal yahudi wan nasara, Allah melaknat atau laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah, mereka menjadikan kubur-kuburan nabi mereka sebagai masajid. Masajid itu adalah maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Bukan maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid sebagaimana masjid Al-Furqan itu atau masjid-masjid yang lain. Namun masjid di sini maknanya adalah tempat ibadah. Karena semua tempat ibadah itu dinamakan masjid. Ya, masjid, tempat ibadah, tempat sujud, dia adalah isim makan. Kalau tasrif sajadah yasjudu sujudan, masjidnya itu isim makannya, tempat sujud, tempat ibadah. Dan Nabi SAW telah menjadikan redaksi masjid sebagai tempat ibadah. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan untukku, bumi ini dijadikan untukku oleh Allah sebagai masjid. Sebagai masjid dan tahura, dan tempat bersuci. Maksudnya apa? Seluruh bumi ini dijadikan oleh Allah untuk Nabi SAW dan umat beliau sebagai masjid, yaitu sebagai maudi' lil ibadah, sebagai tempat atau lokasi yang bisa dilakukan di lokasi atau tempat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhadziru ma sana'u, Nabi SAW memberikan tahdir, peringatan kepada umat atas apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Walau la dzalika, seandainya bukan karena hal tersebut, itu khawatir kuburan beliau juga akan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka kata Aisyah, ya, ubriza qabruh, tentulah kuburan beliau akan ditampakkan, ya, akan ditampakkan kuburan beliau. Namun karena beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah, di rumah beliau, sehingga orang-orang tidak bebas serta-merta datang seenaknya berziarah ke kuburan beliau. Kenapa? Karena beliau dikubur di rumah beliau, di kamar Aisyah, di rumah istri beliau. Maka siapa yang berani masuk ke rumah orang? dengan dalih sekalipun mau ziarah ke makam Nabi. Ini rumah Aisyah, rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani? Nah, ini. Ya. Ghaira annahu khasyya ayyutakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir kuburan beliau nanti dijadikan sebagai masjid alias tempat ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari sebelum beliau menyampaikan hadis ini, beliau menyatakan, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya, kalau wasan itu beda dengan sonam. Kalau sonam itu mesti dalam bentuk surah, dalam bentuk patung. Kalau wasan itu tidak mesti dalam bentuk patung, pokoknya sesuatu yang diibadahi. Apakah kuburan, pohon, batu, kayu, togut, dewa dan selainnya, itu namanya wasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dan Allah kabulkan doa beliau alaihi salatu wasalam ketika beliau berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai ya berhala yu'bad yang diibadahi. Ya, maka beliau alaihi salatu wasalam dikuburkan di tempat yang orang-orang mustahil akan berbondong-bondong berdatangan berziarah ke makam beliau. Ya, berziarah ke makam beliau nanti dikhawatirkan, jangankan makam Nabi, baru makam wali ya ikhwah. Baru makam wali, orang-orang sudah beribadah di makam wali tersebut. Walaupun beribadahnya kepada Allah, ini enggak boleh. Enggak boleh, apalagi ya, apalagi beribadah kepada wali tersebut dengan dalih beribadah kepada wali ini karena wali ini akan menghantarkan hajat mereka kepada Allah. Ya, dengan beribadah kepada wali ini maka akan semakin dipermudah dikabulkannya doa. Dengan dalih, oh kita ini orang salah, wali ini orang soleh, kita ini jauh dari Allah, wali ini dekat dengan Allah, maka kita menjadikan wali ini sebagai pihak ketiga, fasilitator, jembatan yang akan menjembatani hajat kita kepada Allah. Jadi kita memberikan ibadahnya kepada wali ini. Yang dikatakan oleh musyrikin milenial ini itu persis serupa, sama, tidak ada beda, 11-11 bukan 11-12. Alasan itu 11-11. Adapun kualitas kesyirikannya baru beda. Ya, baru beda. Lebih parah yang mana? Musyrik zaman sekarang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di kaidah keempat Al-Qaidul Arba'. Ya. Alasannya sama. Musyrikin Quraisy juga dari dulu sudah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada wali-wali ini melainkan agar wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ah, musyrikin milenial juga demikian. Sama. Ya, barakallahu fiik. Nah, maka kuburan Nabi alaihi salatu wasalam dengan alasan inilah Nabi tidak ingin kuburannya dijadikan sebagai berhala yang diibadahi dan beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana beliau menyatakan la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid ala inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian, kata Aisyah, laula dzalika ubriza qabruh, seandainya bukan karena khawatir demikian maka kuburan Nabi pasti ditampakkan. Namun kuburan Nabi tidak ditampakkan, kuburan Nabi di dalam rumah istri beliau, sehingga orang-orang tidak bebas datang seenaknya serta merta berziarah ke makam Nabi karena makam Nabi ada di rumah istri beliau. Dan istri beliau adalah sesuci-sucinya wanita di muka bumi ini. Yang enggak boleh beda ya. Enggak boleh sembarangan bersikap terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi bukan sekedar istri Nabi, namun juga ibunda seluruh kaum muslimin. Ya. Ibunda seluruh kaum muslimin. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu lebih layak untuk lebih diutamakan oleh kaum muslimin daripada diri kaum muslimin sendiri. Sedangkan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Maka ibunda kita, ibunda kaum muslimin, selain ibu-ibu yang melahirkan kita, atau istri bapak-bapak kita, kalau bapak kita misal nikah lagi, dan juga ibu kita adalah istri-istri Nabi. Sehingga para sahabat tidak bisa menikahi istri-istri Nabi yang ditinggal oleh Nabi SAW wafat. Karena istri-istri Nabi adalah ibunda mereka, ibunda kita. Semuanya segan, menaruh hormat, respect, penuh ihtiram, kemuliaan terhadap istri Nabi, sehingga mereka tidak sembarangan datang ke rumah istri Nabi dengan dalih, dengan alasan mau ziarah. Ya. Dan takdir Allah, Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Maka kalau wafat di rumah Aisyah, otomatis secara mutlak dikuburkannya di situ. Karena beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, al-anbiya yudfanun haitsu matu. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi itu yudfanun, dikuburkan haitsu matu, di mana tempat mereka wafat. Di mana tempat mereka wafat, maka disitulah para nabi dikuburkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih dikutip ini pendapatnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Diyanatul Mustafid, menyatakan bahwa kuburan para nabi tidak ada yang diketahui tempatnya, lokasinya, kecuali kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kuburan Nabi Musa alaihissalam itu hanya indikasi-indikasi aja. Adapun yang lainnya enggak ada yang diketahui. Adapun di Hebron ada miniatur di Masjid Khalil Ibrahim di Hebron, itu Palestina. Ada masjid Hebron namanya, Masjid Khalil, Masjid Ibrahim. Namun masjid ini bisa juga berbagi waktu menjadi sinagog kalau acara Yahudi, karena itu juga tempat suci Yahudi kedua setelah tembok ratapan. Nah, di masjid ini, di masjid apa namanya, Masjid Khalil Ibrahim di Hebron, itu terdapat makam-makam Ibrahim, makam Yusuf, makam Ismail, makam Ishak, makam Sarah, ya, istri Ibrahim. Ya, ini keliru, dusta, nggak ada. Iya, kalau kita ke dalam masjid itu ada kubah-kubah hijau di makam Ibrahim, mana ada? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyatakan gak ada kuburan nabi seorang pun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui kuburannya. Adapun kuburan Nabi Musa itu cuma indikasi aja. Di dataran yang tinggi yang penuh pasir, di mana letaknya? Enggak tahu. Walaupun di kota Jericho, orang-orang di Palestina bikin masjid yang di situ, oh ini kuburannya Nabi Musa. Itu tebak-tebak aja. Tebak-tebak aja, entah kuburan siapa. Adapun yang di Hebron itu dusta lagi. Itu dusta lagi. Masa kuburan Nabi Yusuf ada di Hebron di Palestina? Nabi Yusuf di Mesir. Kata mereka, iya waktu itu dibawa ke Palestina. Nah, gak ada. Ya, gak ada. Para kelebih. Sama dengan kuburan Nabi Syuaib di Urdun, itu juga keliru, tebak-tebakan. Barakallahu. Enggak ada kuburan selain Nabi kita Muhammad SAW yang ditampakkan. Lihat, kuburannya baru miniatur aja udah jadi ajang kesyirikan. Baru miniaturnya aja. Entah itu kuburan siapa. Ya. Atau ada isinya apa enggak. Udah dijadikan ajang kesyirikan. Orang-orang datang ke situ berdoa di situ, meminta di situ. Jangankan meminta kepada para nabi tadi, itu yang jelas kesyirikan. Berdoa kepada Allah di makam para nabi, doanya kepada Allah, itu pun tidak boleh. Akan membuat fitnah buat orang lain. Orang lain menyangka, oh beribadah di sini is okay lo, enggak apa-apa lo. Yang kedua, ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Kalau orang sudah meyakini doa di sini makbul, dia akan datang ke situ terus. Dan kalbu dia, hati dia akan terpaut kepada makam tadi. Mulailah nanti ada pengagungan dan pengagungan yang akan berakhir na'udzubillah dengan kesyirikan, pemberian ibadah. Hai barakallahu fik. Syarhul kalimat. Penjelasan kosakata dalam hadis ini ya, walahuma dari keduanya yaitu dari Bukhari Muslim, nama nazala bi Rasulillah tatkala datang malaikat maut ya, kepada malaikat kepada Rasulullah SAW, malakul maut wal malaikatul kiram liqabdi, yaitu malaikat maut dan malaikat-malaikat yang mulia yang lainnya, liqabdi ruhihi, untuk mencabut roh beliau, mencabut nyawa beliau alaihi salatu wasalam. Tafiqa yatrah, tafiqa itu min af'al syuru, dari af'alul muqarabah, yang khobarnya adalah fi'il mudhari. Ya, min af'al syuru, maka beliau mulai yatrah, meletakkan ya, khamisatan, ya, sepotong kain lahu milik beliau ala wajih, di atas wajah beliau. Khamisatan al-kisa'u al-mu'allam, yaitu kain ya, yang mu'allam, yang berpola, yang bergaris ya, yang bergaris. Kemudian fa'idha tamma, apabila nafas beliau merasa sesak biha dengan kain yang beliau letakkan di wajah beliau, kasyafaha, beliau buka, beliau singkap. Ya, maknanya Pak, fa'idha in habasa nafsuh, apabila nafas beliau sesak, kasyafaha, maka beliau membukanya, menyingkapnya, dia tanafas untuk menarik nafas, kemudian tutup lagi. Dan kemudian beliau bersabda, ini menjelang wafatnya nih, Nabi memulai dakwah dengan tauhid dan mengakhiri hidup beliau dengan tauhid. Dan dakwah beliau dari awal sampai akhir adalah tauhid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laknatullah al-yahud wa nasara. Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa makna laknatullah? Al-la'nu minallah, maknanya apa? At-tardu wal-ib'ad an rahmatih, pengusiran dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Kalau dikatakan Yahudi dan Nasrani diraknat oleh Allah, maka mereka diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dengan sebab yang mereka lakukan ya, dalam hadis ini yaitu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah ya, sebagai tempat ibadah. Dan ini jelas masyhur sekali ya, di kuburan atau di masjid Hebron, Ibrahim Khalil itu, Hebron itu juga tempat suci orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka di situ mengklaim ada kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub itu kan, Yakub itu siapa sih? Israel. Kan orang Yahudi itu mengklaim mereka cucu Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel, anak cucu Israel. Ya. Israel itu siapa? Yakub. Kullu ta'am halal ala bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsih, kata Allah di Al-Quran. Semua makanan itu halal bagi Israel. Siapa itu Israel? Ya'qub. Illa ma harrama Israelu ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh si Israel ini. Siapa Israel? Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub cucu Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishak, bapak Nabi Yusuf. Ya, bapaknya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Taib. Nah, kalau Israel itu Ya'qub. Makanya sebagian ulama itu enggak menyukai penamaan negara Israel dengan apa namanya? Yahudi, Daulatul Yahud dengan Israel. Ya, kita itu ajalah, apa namanya? Kita plesetin aja, bukan Israel. Israel. Hell. Hell tahu hell? Did do heaven. Nah. Nah, lawan dari surga. Ya, Syekh Robi bahkan punya buku itu, Hukmu Tasmiyati Daulatul Yahud di Israel. Risalah kecil. Saya pernah baca itu. hukum menamakan negara Yahudi dengan Israel. Ya, karena Israel itu Yakub. Ya, namun ya, sebagaimana ada orang yang jahat namanya Muhammad, ya orangnya itu al-musamma, yang orang itu bukan namanya yang jahat, tapi orangnya. Paham enggak sih? Ada orang jahat namanya Musa. Ya. Tahu pemberontak PKI pertama di Indonesia, Pak? Aslinya Musa. Itu orang kafir ateis yang membunuh para kiai di Magetan, di Jawa Timur, dan mendeklarasikan di Madiun, ya, negara Soviet Indonesia. Ini orang udah murtad duluan sebelum dia berangkat ke Soviet. Karena dia udah terkontaminasi oleh paham-paham kiri waktu di Indonesia. Namanya Musa. Dia pun gak suka nama itu, karena nama itu terlalu agamis, kata dia. Karena ya namanya orang kiri, punya paham materialisme dialektika. Materialisme dialektika itu ya intinya paham yang hanya mempercayai, mengimani sesuatu yang ada materinya, yang nampak materinya. Kata mereka Tuhan, Allah, nampak gak materinya, zatnya? Enggak, maka mereka gak mempercayainya. Nah, doktrin pertama bagi kalangan kiri yang hendak mempelajari sosialis itu di ada pengantarnya namanya, mukodimanya namanya materialisme dialektika. Hanya mengimani, mempercayai sesuatu yang bersifat teril, materinya ada. Gitu. Materinya ada. Ini mukodimah dasar orang belajar kiri, orang belajar sosialis. Ya, tapi barakallahu fiik. Dulu banyak organisasi kemahasiswaan yang lagi musim demo-demo itu afiliasinya ke sini. Ya, saya nggak sebutin namanya, ntar ada yang dengar saya dituntut. Ada beberapa, ya. Nah, itu memang betul-betul mengarahkan generasi muda kepada paham kiri, dan realitanya terjadi saat ini. Di antara nama-nama dahulu itu jadi nama-nama anggota DPR, pejabat yang kerjaannya tiap hari kayak begituan, mengeluarkan statement atau ide-ide atau pernyataan yang sesat, menyesatkan. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, si Musa, Muso itu jadi Musa, Musa jadi Muso. Itu. Ya, barakallahu fiik. Mana tadi? Wa minan nas asabu wa du'a. Kalau laknat manusia berarti celaan dan doa. Kalau laknat Allah berarti Allah melaknat si fulan, berarti Allah menjauhkan dan mengusir si fulan dari rahmatnya. Kalau laknat manusia berarti celaan dan doa supaya dapat laknat. Ya. Hai. Ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid itu tempat ibadah. Jangan diterjemahkan masjid ke masjid Al-Furqan ini. Masjid itu maudi' lil ibadah, tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Apa maksudnya mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah? Karena Isa menjadikan tempat ya, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai kanais, jamak dari kanisa, gereja-gereja. Wa bi'an, bi'an sinagog-sinagog. Ya'buduna Allah fiha. Yang mereka beribadah kepada Allah di sini. Ini jelas, real ya. Tadi saya lagi cerita tadi di Masjid Khalil Ibrahim di Hebron, orang-orang Yahudi itu sholatnya itu di situ. Ya. Mereka menjadikan kuburan Nabi Ibrahim itu, mereka orang Yahudi yang mengklaim di situ. Orang Yahudi di sini nih, kuburan Nabi Ibrahim. Ya, orang Yahudi yang mengklaim. Dan mereka jadikan masjid itu sebagai sinagog. ganti-gantian sholatnya. Bahkan pada hari tertentu Yahudi, itu masjid itu ditutup buat orang Islam buat sholat di situ. Kenapa? Karena Yahudi make seharian. Kalau hari-hari biasa, mereka cuma sholatnya itu waktu pagi, matahari di tengah dan matahari terbit. Sholatnya tentu tanpa sujud dan ruku. Bacanya Taurat. Ya. Mana lagi tadi? Yuhadiruna sona'u. Nabi SAW memberikan tahdir, peringatan atas apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hadza min kalami Aisyah. Yang ini ucapannya Aisyah. Ya. Seandainya bukan karena demikian, laula dzalik, laula la'nuhu al-Yahudi wa Nasara. Seandainya bukan karena laknat Allah yang Allah timpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Au walau tahdiruhu, walau la tahdiruhu min dzalik wa khawfu ittikhadhi qabrihi masjidan, atau karena bukan karena peringatan keras dari Nabi akan hal tersebut, atau karena khawatir akan dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, la ubriza qabruh, tentulah kuburan beliau akan ditampakkan, la dufina kharija hujratih, tentu beliau akan dikuburkan di luar kamar beliau, di luar rumah beliau, rumah Aisyah. Ghairu annahu khasyya ay yattakhadha masjidan, namun beliau khawatir kuburan beliau nanti akan dijadikan sebagai tempat ibadah masjid, ay lakin khafa as-sahabatu, namun para sahabat khawatir, ayut takhoda qabruhu masjidan, ya, kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah, pada fanuhu fi hujratih, maka beliau Nabi SAW dimakamkan di kamar beliau. Ya, jadi kuburan Nabi di kamar beliau ini dalam rangka mengamalkan sabda beliau, al-anbiya yudfanun haizumadu, para nabi itu dikuburkan di tempat mereka wafat. Ya, di tempat mereka wafat. Nabi SAW wafat di kamar Aisyah, maka beliau pun juga dikuburkan di situ. Nah, sekarang kuburan beliau, ya, kuburan beliau itu berada di komplek masjid Nabi. Itu enggak ada dilakukan oleh sahabat. Ya, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini masjid, di situ rumah Aisyah. Udah tetap tersebut. Masa berlalunya 2 tahun masa khalifah Abu Bakar Siddiq masuk masa khalifah Umar bin Khattab, 12 tahun Umar bin Khattab berkuasa juga, ini masjid walaupun ada perluasan gak pernah nyinggung apa menggarap perluasan Masjid Nabawi sampai area rumah Aisyah, karena memang sejarahnya rumah Nabi dengan masjid itu berdekatan, ya, menyatu di situ. Paham gak sini? Ya. Di masa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai Muawiyah itu pun juga enggak ada, ya, masuk rumah Aisyah ke dalam komplek masjid, masih di luar masjid. Ya, barakallahu fik. Sampai datanglah fitnah. Ya. Datanglah fitnah. Fitnah yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke area masjid, ya, masuk ke area masjid. Dan ini pun perhatikan ya ikhwah, ini telah diperingatkan oleh para ulama bahwa itu terjadi bukan di masa sahabat, ya, itu di masa pemerintahan penguasa-penguasa setelahnya, setelah sahabat, yang mana di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Gubernur Madinah, ini tahun 91 Hijriah, untuk melebarkan Masjid Nabawi hingga ke bagian timur masjid. Berarti masuk ke mana tuh? Ke hujrah, ke kamar Nabi, ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga rumah Aisyah berarti masuk. Yang di rumah Aisyah ada dua, ada kubur Nabi SAW dan dua kubur sahabat yang mulia. Pertama kuburnya Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua kuburnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ajibnya kuburan Umar bin Khattab itu pakai hijab. Waktu Aisyah masih hidup, waktu kuburan itu rumah Aisyah masih di luar masjid. Kenapa? Karena Umar bukan mahramnya Aisyah. Kalau Nabi SAW adalah suami beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah bapak beliau radhiyallahu ta'ala anha. Adapun Umar, Umar ketika sekarat ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, Umar menyuruh anaknya Abdullah minta izin ke Aisyah, saya mau dikuburin bersama dua orang yang saya cintai, Nabi SAW dan bapaknya, bapaknya Aisyah. Umar, Abdullah bin Umar datang ke rumah Aisyah, minta izin. Umar sekarat, Umar sekarat, Aisyah mengizinkan. Namun Aisyah berhijab, berhijab dari orang yang telah mati. Kalau wanita zaman sekarang, sama yang hidup dibuka hijabnya. Sama cowok yang bukan mahramnya yang masih hidup semua, yang masih hidup dan matanya jelalatan lagi, sengaja dibuka. Yang matanya gak jelalatan, dia buka. Akhirnya jadi jelalatan. Apalagi yang memang dasarnya iya dan bilah udah jelalatan. Dia buka hijabnya, tabirnya. Look at me, kata dia. Pakai pakaiannya, you can see anything. Pakai pakaian, you can see. You can see itu, you can see anything. Iya dan bilah. Tapi barakallahu fikir. Namun pada waktu itu ditambahkan tembok, ya. Tembok kedua yang berbentuk runcing. Jadi ini rumah Aisyah dikasih tembok lagi, baru masjid. Jadi rumah Aisyah dikelilingin satu tembok, ya. Nah ditambahkan lagi tembok yang kedua. Yang tembok yang kedua ini bentuknya runcing lagi, ya, supaya orang-orang risih, nggak enak ke rumah tersebut. Itu udah masuk masjid. Dan itu ditentang oleh para ulama waktu itu. Gak bisa ini. Cuman apalah, ulama cuma bisa berbicara. Penguasa yang punya tindakan. Tahu gak sini? Para ulama menentang, gak bisa, terjadi fitnah. Ya. Tapi akhirnya ini baru masa Al-Walid bin Abdul Malik. Dia memaksakan, pokoknya mesti diperluas sampai ke timur. Kalau sampai ke timur ya penaklah kuburan Nabi SAW. Kalau kemarin-marin perluasannya ya sekitar sana-sana aja yang menghindar kuburan Nabi. Akhirnya betul-betul terjadi. Namun itu pun masih pakai dua tembok. Lalu datanglah penguasa setelahnya yang lebih parah lagi pemahaman agamanya. Lebih rusak lagi. Ya. Akhirnya dibangun banyak tembok. Tembok yang ketiga. Ya. Bahkan ditambahkan besi-besi yang mengelilingi. Dan dikabulkan doa Nabi SAW oleh Allah SWT. Allahumma la taj'al qabri wasanan yubad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Orang-orang gak bisa datang ke kuburan Nabi walaupun di dalam masjid, ya. Dan gak bisa mengkiaskan kuburan Nabi SAW di dalam masjid dengan kuburan yang banyak saat ini ada di masjid. Gak bisa. Kias ma'al farik, analoginya gak cocok. Oh, itu kubur Nabi aja kuburan di masjid. Tahu gak sejarahnya? Ya. Al-anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi itu dimakamkan dimanapun mereka berada. Kalau Anda mau kiasin kayak gitu, Anda mati di rumah sakit, kubur itu di rumah sakit. Ya. Mati di ruang ICU, kubur itu di ICU. Bongkar tuh lantai ICU. Ngapain kata pihak rumah sakit? Mau ngubur. Kenapa? Ini kan mati di sini. Emang ente nabi? Kata pihak rumah sakit. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami. Ya, dan sampai hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala melindungi kuburan Nabi-Nya sebagai tempat ibadah. orang-orang enggak bisa datang ke kuburan Nabi. Walaupun jauh di ujung selatan, ujung kiri Masjid Nabi, tetap aja orang-orang datang ke situ. Walaupun kuburan Nabi itu jauh, kalau orang mau ziarah ke Masjid Nabawi, dia datang ke kiri masjid di depan. Nah, diziarah ke makam Nabi, makam Umar, makam Utsman, makam Umar, Abu Bakar. Ya. Itu enggak bisa langsung jauh karena itu sudah tertembok, tertembok, tertembok, terbesi. Diperuncing. Siapa yang pernah masuk ke kuburan Nabi? Enggak ada. Siapa yang pernah masuk? Kenapa presiden saya masuk ke kubur Nabi? Nah, ya itu mungkin apa kasuistik satu orang aja mungkin presiden India aja itu pun jaga ketat. Maka bohong ya. Ada orang yang mengatakan saya datang ke kubur Nabi, saya datang maka kubur Nabi bergoyang, terus tangan Nabi keluar dari kuburannya. Oh, Abbas kumpul datang. La ilaha illallah. Ini katanya lagi dekat aja kita aja itu banyak tentaranya itu di banyak askar dekat-dekat situ aja. Udah suruh pergi lewat, ayo lewat mau datang kuburan Nabi cuma ngucapin salam aja. Allahumma shalli sallim ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Udah gitu aja. Udah ucap salawat salam pada Nabi. Udah lewat. Kita mola-mola mau ya Rasulullah. Udah tepak pala kita. Apalagi kalau doanya ke situ, ke makam Nabi, bukan madep ke kiblat. Kalau ke kiblat balik badan. Doa makam ke makam Nabi ini doanya ngapain? Doa kepada Allah apa kepada Nabi? Doa pada Nabi, ya Nabi ampuni saya. Oh syirik. Minta doa kepada Allah. Wahai Nabi selamatkan saya. Syirik. Wahai Nabi berilah syafaat pada saya. Syafaat itu milik Allah. Mintanya pada Allah. Kalau mau jadi Nabi pemberi syafaat kita, kita doa. Ya Allah jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaatku. Mintanya lagi-lagi kepada Allah. Ya barakallahu fiik. Nah, jam berapa ini? Udah berapa lama kita kajian ini? Tapi mana lagi tadi? Syarhul Ijmali. Penjelasan global dari hadis ini tukhbiruna Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan pada kita annahu hinama hadaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam alwafatu ketika maut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi sakaratil maut. Beliau berkata ketika beliau sedang sakaratil maut, la'anallahu alyahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Wa dzalika li'annahum banau ala quburi anbiyaihim masajida. Yang demikian itu dikarenakan mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan mereka membangun masjid yaitu tempat ibadah gereja atau sinagog di atas kuburan nabi-nabi mereka. Summa istantajat Aisyatu annahu yuridu bidzalika tahdhira ummatih. Kemudian Aisyah memberikan kesimpulan bahwa beliau memaksudkan demikian ya, untuk memberikan peringatan kepada umat beliau min antaqa fi ma waqa'at fihi al-yahud wan nasar. Agar umat tidak terjatuh ke dalam hal yang Yahudi dan Nasrani terjatuh ke dalamnya. Itu apa? Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Fatabaniya ala qabrihi masjidan, sehingga mereka membangun ya, di atas kuburan Nabi-nya sebagai masjid. Summa bayyanat, kemudian Aisyah bayyanat menjelaskan anna alladhi mana'a ashabata min dafnihi sallam kharija ghurfatihi huwa khawfuhum ya. Anna alladhi mana'a ashabah min dafnihi kharija ghurfatihi huwa khawfuhum min ayyattakhadha qabruhu masjidan. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwasanya hal yang menyebabkan sahabat enggan untuk ya, menguburkan Nabi SAW di luar rumah beliau, di luar kamar beliau, itu karena kekhawatiran mereka nanti kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Al-fawaid, beberapa faedah dari hadis ini. Al-awwal, bayanu mahasala li Nabi SAW min syiddatin niznazi. Ya, penjelasan tentang apa yang menimpa Nabi berupa syiddatin nazah. Ya, dahsyatnya proses kematian beliau. Ya, ini untuk menggambarkan kepada umat bahwa beliau adalah Nabi yang penuh perjuangan. Ya, sehingga waktu beliau sekarat, Fatimah, ya, merasa kasihan dan bersedih. Ya, Fatimah mengatakan, wahai ayah, sakitnya. Maka Nabi SAW pun menghibur Fatimah, isbiri, ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri wa fa inna fa, ya, bertakwalah pada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah. Fa inna ni'ma salaf ana laki, karena sebaik-baik salaf untukmu adalah diriku. Dan Nabi SAW pun mengabarkan pada Fatimah bahwasanya keluarga beliau yang akan segera wafat, ya, adalah Fatimah. Maka Fatimah pun tertawa, gembira, ya, karena ingin menyusul ayahandanya tercinta. Asani yang kedua, hirsun Nabi SAW ala ummatih. Ya, semangatnya Nabi SAW untuk memberikan peringatan, ingin mendatangkan kebaikan kepada umat beliau. Wa ma aktsarun nasi walau harus tapi mu'minin, dan mayoritas manusia enggak beriman walaupun kau sangat menginginkan mereka beriman. Itu yang Allah Ta'ala firmankan tentang nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat agar orang-orang mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum 'alaih. Telah datang rasul dari diri kalian yang dia merasa berat. Ya, sesuatu yang berat itu menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat antusias agar kalian dapat hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin Nabi ini sangat rauf ragi rahim, sangat penyayang. Ya, Nabi punya keinginan yang kuat sekali agar umat ini dapat hidayah, selamat dari bencana. Asalis yang ketiga, jawazul la'nil kufar ala sabilil umum. Yang ketiga, bolehnya melaknat orang kafir secara umum. Ya, boleh. Arabi, tahrimul bina ala kubur umuman. Haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara umum. Bangunannya itu apakah kijing, apakah atap di atas kuburan, apakah semen atau keramik, apalagi granit di kuburan, tidak boleh. Kuburan itu tanah aja dan hanya setinggi sejengkalan, tidak boleh lebih. Ya, nggak kayak kuburan orang-orang zaman sekarang, tinggi-tinggi, kayak panggung. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan kalau ada yang tinggi-tinggi. Kuburan siapa aja. Ketika Ali bin Abi Thalib memangku jabatan sebagai khalifah, beliau pun berkata kepada Abu Hayyan Al-Asajj, ya, ala ba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutusku? Alla tada'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau melihat ada patung melainkan kau hancurkan, dan tidaklah kau melihat kuburan yang meninggi melainkan kau ratakan. Nah, berikutnya al-khamis yang kelima, fil hadis raddun 'alal ladina yujizuna al-bina 'ala quburil ulama tamyizan lahum an ghairihim. Yang kelima, dalam hadis ini juga terdapat rad, bantahan atau sanggahan bagi kalangan orang-orang yang membolehkan membangun suatu bangunan di atas kuburan para ulama untuk membedakan ini kuburan ulama dengan bukan kuburan ulama. Kata mereka, kalau kuburan ulama boleh dikasih lampu ke warung remang-remang, ya, dikasih hiasan, dikasih atap, biar beda antara kuburan ulama dengan kuburan orang awam. Lah, ulama tersebut lebih mulia mana dia dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan seluruh sahabat. Lihat itu kuburan Baqi di Madinah. Kalau kita ke Masjid Nabi, maju lagi ke depan. Ya, maju lagi ke depan. Itu akan ada komplek pemakaman TPU-nya para sahabat. Lihat kuburannya. Kuburannya sederhana semua. Hanya tanah, batu. Bahkan tidak ada namanya. Gak ada nisannya Abu Hurairah wafat tahun sekian. Apalagi ada fotonya. Gak ada tuh di kuburan Baqi Utsman bin Affan wafat tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ya. Kuburan sahabat yang lainnya. Ini Jabir bin Abdullah wafat tahun sekian, lahir tahun sekian. Itu yang ada kita. Kita itu ngikut-ngikut. Ngikut siapa? Siapa lagi kalau bukan ngikut Yahudi dan Nasrani. Lihat datang orang Portugis datang ke Indonesia, orang Belanda datang ke Indonesia. Kalau mati dikasih nisan kayak begitu, tinggi-tinggi kuburannya, pakai tabur bunga, ikut-ikutan. Yang datang ke kuburannya itu pakai hitam-hitam semua, kacamata hitam, selendang hitam, peci hitam, koko hitam. Itu ngelihat orang-orang non-muslim semua. Ikut-ikutan dah. Ya. Kalau kondangan bajunya ngejreng. Kalau ke kuburan bajunya hitam-hitam. Lambang duka. Kok lambang duka dari mana? Pakai payung pun payung warna hitam. Kacamata hitam. Baju hitam semua. Dan di kuburannya pas kubur bawa fotonya, foto mendiang. Waduh, itu dari mana lagi itu? Ajaran siapa kayak gitu? Bawa fotonya. Hah? Mau ngapain? Apalagi bisa jadi fitnah. Kalau yang meninggal itu gadis. Orang lihat cakep juga ya. Sayang udah mati. Allah Ustaz. Kalau yang meninggal cowok tampan masih muda, terus yang putri juga gitu. Wih, sayang ya udah meninggal duluan katanya. Fitnah, fitnah syahwat buat orang lain, ya dan tidak. Taib. Al-sadis yang keenam, annal bina alal kubur min sunanil yahud wa nasara. Membangun kuburan di membangun suatu bangunan di atas kubur itu adalah sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita ikutin. Kita memang ikut-ikut ke situ aja. Ya. La tattabi'anna sunnata man kana qablakum shibran bisyibrin wa dira'an wa dira'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan benar-benar ngikutin orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahsa demi sahsa. Lalu dah kalau hujrat adab, lalu dah kalau tumbuh sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang dob sejenis biawak, kalau mereka masuk ke situ, kalian pun ikut-ikut akan masuk. Ini kan mustahil kita masuk ke situ. Ngapain masuk ke lubang dob? Mau dipatok sama si dob? Kalau masuk ke tempat yang mudorot, kita pun akan ikut-ikutan. Sama. Lihat orang Nasrani Yahudi nyontohin kita nenggak pil ektasi, nenggak pil anjing, pil BK. Anjing rabies dikasih pil biar gak oleng, namanya pil BK, pil koplo. Ikut ditenggak juga sama orang-orang, ditenggak juga, ngikut-ngikut. Apalagi kayak tadi tuh berbunga lah, pakai baju hitam, kalau ikut-ikutan juga. Ya, ketika Nabi SAW sabdakan demikian, Nabi tidak memberikan siapa orang-orang sebelum kita itu yang kita ikuti sampai segitu dahsyatnya, sejengkal demi sejengkal, sahasa demi sahasa, sampai ke masuk lubang dob ikut-ikutan juga kita ikut situ. Sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, orang-orang sebelum kita itu Yahudi Nasrani, kata Nabi SAW, faman siapa lagi? Faman siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Dan diantara sunnah sayyiah orang Yahudi dan Nasrani, ini bukan yang matrukah, matbu'ah, yang diikuti oleh kita. Apa? menjadikan kuburan nabi-nabi, orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Ya. Hai barakallahu fiik. Yang ketujuh, bayanu fikhi Aisyata. Ini penjelasan bagaimana pemahaman yang dalam Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah akan memberikan kesimpulan. Yuhadziru ma sona'u. Nabi bersabda demikian dalam rangka mentahdir, memberikan peringatan kepada umat akan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini dengan bab ini? Bab maja'a min at-taghlid fi man abadallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza abadah. Bab sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah pada Allah di sisi kuburan orang soleh, gimana lagi dengan orang yang beribadah kepada orang soleh tersebut? Apa korelasinya? Ai sudalal hadis wa la tahrimi bina'il masjid 'ala qubur wa ibadatillah indaha fa kaifa bi ibadati ashabil qubur. Hadis ini menunjukkan akan keharaman membangun masjid, membangun tempat ibadah di atas kuburan dan peribadatan pada Allah di sisi kuburan tersebut. Maka bagaimana dengan peribadatan yang diberikan kepada penghuni kubur tersebut? Lebih-lebih lagi dilarang. Ya. Munasabatul hadis li tauhid. Nah, korelasi hadis ini dengan tauhid secara umum apa? Haitsu dalal hadisu 'ala tahdhiri min bina'il masjid 'alal qubur lima fi dzalika min ta'zimi ashabiha wa ta'zimu ibadatun wa sarful ibadati li ghairiha syirkun. Ya. Hadis ini ya menunjukkan akan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun ya, sebuah bangunan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan, karena yang demikian itu bentuk merupakan bentuk pengagungan terhadap penghuni kuburan tadi. Dan mengagungkan sesuatu hal selain Allah adalah ibadah, maka memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi di hadis ketiga, hadis surat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka